1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 16, 1 sampai 9 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi yang indah ini. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 9. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga selesai. 1 Korintus 16, 1 sampai 9. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. 9 sama-sama. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk menyelenggarakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini menjadi menarik kalau kita pikirkan apa yang menjadi perlu di dalam kehidupan keimanan kita. Kisah Rasul apa Korintus yang kita baca ini merupakan cuplikan-cuplikan banyak daripada kisah Rasul di dalam perjalanan Paulus. Tetapi menjadi menarik ketika kita membaca itu sekilas data, ada apa sebetulnya di balik hal yang sedang disampaikan oleh Paulus. Pertama, saudara, dia berbicara tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, dikatakan hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Jemaat-jemaat dilatih oleh Paulus untuk tahu diri bagaimana menempatkan diri dengan jelas sehingga mereka tahu mengumpulkan sesuatu untuk pekerjaan orang kudus. Saudara, menarik. Kalau kita memperhatikan, konsentrasi kehidupan jemaat mula-mula adalah bagaimana pekerjaan Tuhan itu berjalan. Bukan bagaimana kemudian memperkaya, tidak itu tujuannya. Sehingga ketika orang-orang kudus itu diberikan dukungan, itu dalam rangka bagaimana pelayanan itu bisa diemban. Tetapi sebaliknya adalah sebuah kengerian dan kecelakaan ketika membiarkan orang-orang kudus itu, para rasul itu menjadi kesulitan dalam pelayanan karena persoalan keuangan. Sementara jemaat tidak mau tahu begitu. Itu sebab Paulus juga bicara dalam 1 Korintus pasal 9, bukan? Hak rasul adalah dari pemberitaannya itu. Ia akan mendapatkan apa yang menjadi penting untuk kehidupannya dari tugasnya. Dan bagaimana juga Paulus mengajar orang-orang di Korintus. Tetapi aku, bagiku upah adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Paulus tidak pernah mengumpulkan uang untuk dirinya, tetapi Paulus mengumpulkan uang untuk pelayanannya. Itu sebab kemudian Paulus berbicara sangat tegas dan mengajar kepada tiap jemaat sadar akan tugas dan panggilan yang diemban. Saya kira di sini kita perlu untuk memperhatikan bagaimana kita belajar bertanggung jawab terhadap pelayanan yang ada, saudara yang kekasih, secara finansial. Ini yang menjadi tekanan yang diajarkan oleh Paulus, betapa pentingnya tanggung jawab finansial di dalam kehidupan pelayanan kita. Tetapi finansial tidak boleh diselubungi, apalagi diputarbalikkan untuk memperkaya kehidupan sang pendeta. Bukan. Tapi bagaimana pekerjaan itu bisa berjalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini tidak boleh dipelintir menjadi kepentingan orang kudus. Karena orang kudus tidak hanya meliputi yang dimaksud para rasul. Tetapi orang-orang di tempat lain. Mereka-mereka yang menjadi jemaat Tuhan. Mereka-mereka yang hidup di dalam tiap kehidupan sehari-hari. Karena itu Paulus memberikan semacam satu aturan main yang sangat indah. Dia berkata pada hari pertama, ya, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kau masing-masing. Ini juga sudah menunjukkan kepada kita. Bilakah orang-orang Kristen dulu berkumpul selalu hari pertama dalam tiap-tiap minggu. Sehingga pertemuan hari pertama dalam tiap minggu, Ahad, dan bukan hari ketujuh, Sabat, itu sudah dilakukan sejak tradisi para rasul. Jadi kalau ada orang bilang, wah itu beribadah hari Minggu itu ajaran sesat, keputusan kerajaan, jauh sebelum Roma menjadi Kristen, ratusan tahun kemudian, keputusan itu sudah ada. Dan itu merupakan konsili para rasul. Mengingat kepada hari kebangkitan Kristus. Sehingga jadi hari pertama mereka sudah biasa kumpul dan mereka beribadah. Tetapi dikatakan kepada mereka bagaimana kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu, menyimpannya di rumah. Jadi rupa-rupanya orang Kristen sudah dilatih tabungan, tapi tabungan bukan untuk diri. Ini yang bagi saya mengagumkan. Tabungan yang dilatih adalah untuk dikumpulkan guna pelayanan pelebaran yang mesti dikerjakan. Kemana saja, di mana saja. Yerusalem pernah kelaparan, dibantu oleh yang lainnya, saudara. Oleh karena itu, siapa kamu? Apa posisimu? Kumpulkan berdasarkan apa yang ada padamu. Sehingga semua orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan dan bukan berkeluh kesah. Aduh, aku belum punya, aku kurang uang, aku miskin, aku susah. Bukan, saudaraku yang kekasih. Maafkan saya, jemaat di Makedonia itu jemaat miskin. Bahkan Paulus membebaskan mereka dari mengumpulkan persembahan. Tapi mereka katakan pada Paulus, jangan tahan kami juga ingin ambil bagian. Sampai membuat Paulus tercengang melihat iman yang hebat dari jemaat di Makedonia. Hah? Dan Paulus memuji mereka terhadap orang Korintus betapa luar biasanya. Mereka tidak merengek dan mereka tidak cengeng menangisi dirinya yang tidak punya uang banyak. Sebaliknya, ketika mereka dibebaskan dari untuk ambil bagian memberi persembahan, justru sikap militan mereka keluar dan mereka berkata, tidak, kami juga akan ambil bagian. Karena itu saudara ya, sikap semangat seperti ini selalu harus tercermin dalam hidup kita. Sama seperti seorang janda miskin yang tidak berhenti untuk memberikan apa yang harus diberikannya di dalam hidup pengabdian pelayanannya. Sehingga memberi adalah kegairahan orang percaya yang mestinya kita pikirkan dalam hidup kita. Ya, itu sebab kita juga tidak boleh terlalu cengeng hanya ribut urusan uang melulu dalam pelayanan. Saya pikir itu kecengengan yang tidak pada tempatnya. Jangan merengek dengan fasilitas-fasilitas lalu kita hanya bekerja kalau fasilitas ada. Saya pikir itu kengerian yang luar biasa. Orang dunia banyak memulai karya besar tanpa fasilitas yang ada. Minimal mereka punya, tapi mereka berjuang dan sukses. Itu orang dunia. Heran kan kalau anak Tuhan enggak? Karena itu saya pikir ini menjadi penting. Kalau saja para pahlawan kita itu akan berjuang lalu bilang, ya gimana mau lawan Belanda, kita enggak punya bedil. Matilah kita sampai sekarang enggak merdeka. Mereka tebang bambu yang banyak runcing-runcing mereka bikin, lalu mereka mulai menghajar musuh. Bedil lawan bambu runcing, gimana judulnya itu? Tapi mereka tidak merengek. Mungkin mereka mati 3 orang, tapi bambu mereka menghantam 1 tentara Belanda. Mereka dapat 1 bedil. Dan demikianlah mereka berjuang. Mati 100.000 Belanda. Mungkin 1 juta orang Indonesia itu pahlawan bambu runcing itu. Tapi mereka dapat 100.000 bedil dan mereka merdeka. Agamanya macam-macam di situ. Karena itu saudara kekasih, ini menjadi satu semangat gairah yang sangat penting di mana semangat keimanan harus ditumbuh kembangkan. Sehingga soal keuangan bukan soal berapa banyaknya, tetapi berapa sungguhnya. Soal keuangan bukan berapa besarnya, tetapi berapa semangat kita untuk mengumpulkannya menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Percayalah, Tuhan bisa memakai uangmu berapapun untuk pekerjaan yang luar biasa itu. 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang kok. Apalah sulitnya bagi Tuhan. Tetapi sayangnya kita sudah kasih dikit, ributnya banyak. Ini yang bikin repot lagi. Ya, sehingga kadang-kadang secara manajemen pun kita bilang ini ya, secara organisasi pun, ya heran sudah berapa sih kok jadi geger-geger begini gitu. Nah, ini kadang-kadang ironinya. Apalagi kalau kita compare yang kita kasih dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, lebih gawat lagi. Mungkin berbanding dengan kawan pun misalnya kamu penghasilannya lebih besar daripada kawanmu, tapi pemberianmu lebih kecil, udah memalukan. Lalu dibanding lagi dengan pemberian Tuhan padamu, ya malu amat dah. Karena toh semua yang kita punya datang dari Tuhan, kan begitu. Nah karena itu saya pikir ya, menyemangati hidup ini menjadi satu penting bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Kita seringkali tidak sayang dan tidak berhitung membeli sesuatu untuk aset dan harga diri kita, bukan? Oh pakaian saya, oh mobil saya, oh ini. Kita bisa mengeluarkan uang yang cukup banyak, saudara, untuk kepuasan prestis yang nilainya omong kosong. Tetapi saya kira kita kurang berani untuk bicara pelayanan. Karena itu saya pikir di sinilah perlunya merubah satu cara berpikir kita. Sehingga kita betul-betul memainkan peran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Belajar untuk melakukan apa yang mesti dalam hidup ini. Kalau memang kita percaya Tuhan sumber segala sesuatunya. Saudara-saudara, jemaat mula-mula pada era para rasul bukanlah jemaat middle up. Enggak. Jadi bukan orang menengah ke atas itu. Orang bawah semuanya. Middle low semuanya. Orang-orang kebanyakan, kata Paulus di Korintus. Ya. Karena orang-orang kaya pada waktu itu adalah pejabat-pejabat Roma atau kelompok Herodian yang tidak berminat ikut Yesus. Enggak ada yang pengen, saudara. Tetapi dengan semangat militan itu loh yang luar biasa, pelayanan itu bertumbuh dan berkembang. Bukan project activity yang mereka kerjakan, tapi the quality of life mereka itu loh. Itulah kebanggaan gereja. Kita bisa mengerjakan banyak sekali activity-activity lain, saudara. Kita bisa transaksi, kita bisa jual beli untuk sebuah proyek, bukan? Kita bisa pergi ke kiri ke kanan untuk mencari dana. Tetapi bukan itu. Bagaimana kualitas kehidupan itu kita jalani? Perlu proses waktu? Yes! 3,5 tahun Yesus pelayanan, hasilnya mati, disalibkan. Berapa tahun rasul-rasul itu pelayan? Hasilnya ke penjara, dibacok, dibuang ke Patmos sana. Mati, disalibkan juga, segala macam. Sehingga kadang-kadang kalau saya pikir-pikir sebetulnya ya, pelayanan kita sekarang ini kan cenderung agak cengeng. Ya. Terlalu banyak yang kita diskusikan, kita bicarakan tentang diri kita. Tapi kita selalu ngomong kita melayani Tuhan. Aneh ya, sebetulnya kita melayani Tuhan apa melayani diri? Rasanya perlu kita berdiskusi baik-baik. Kalau mau jujur, kita sedang melayani diri kita. Itu sebab kita merengek. Itu sebab kita merasa, oh begini, kan begini, begini. Loh, ini apa sih sebetulnya? Kalau kamu bicara ribut soal tantangan, lalu kamu mulai ribut nangis, gini, ngerengek, gitu, segala macam. Apa nilai yang kita kerjakan? Ingat, minggu lalu kita sudah berbicara. Kita seperti domba di tengah serigala. Tuhan tidak pernah mengutus kita ke tempat yang enak. Tapi Tuhan mengutus kita ke tempat yang kita tidak suka. Kalau kau suka melayani Tuhan, silakan tinggal di tempat yang kamu tidak suka. Tapi kalau kamu ingin suka tinggal di tempat yang kamu suka, kamu bukan pelayan Tuhan. Itu saja logikanya. Simpelnya setengah mati ya. Karena ternyata pertentangan perlawanan dunia ini adalah kehormatan bagi anak Tuhan. Aniaya dan tantangan, aniaya dan siksaan justru menjadi kenyamanan tersendiri dalam jalan salib itu. Nah, paradoks-paradoks seperti ini memang harus kita hadapi. Itu sebab dikatakannya, berbahagialah engkau yang dianiaya. Ingat kalimat itu. Dan kata bahagia itu menarik, saudara. Yang dipakai kata makarios yang bentuk tensesnya itu present. Bukan future. Berbahagialah kau sekarang. Kapan? Ketika kau dianiaya. Bagaimana bisa orang dianiaya saat yang bersamaan bahagia? Kan kita sering dengar khotbah, memang kita dianiaya sekarang, nanti kita bahagia di surga. Bukan. It's not about future. Present. Kenapa bisa begitu? Karena kesukacitaan boleh menanggung merasakan apa yang Yesus rasakan. Betapa bahagianya hati seorang murid merasakan yang dirasakan gurunya. Betapa bahagianya hati seorang Kristen merasakan yang dirasakan juru selamatnya. Penderitaan itu. Nah, jadi wawasan pikir seperti itulah yang mesti kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan itu. Dan bagaimana Paulus mengatur semangat itu, hidup dalam semangat memberi. Maka dia berkata, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang, orang yang kamu anggap layak. Jemaat mesti memikirkan siapa dianggap layak ya. Dengan surat ke Yerusalem memberikan pemberian itu. Siapa yang dianggap layak, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Maka bertandinglah dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang layak dalam pelayanan. Kita bisa diandalkan. Jadi bukan larilah dari pelayanan kita. Lalu berkata, saya enggak bisa, saya enggak ini. Demi Tuhan yang hidup. Orang yang tidak tahu apa-apa pun akan jungkir balik kalau dia cinta Tuhan. Sampai kemudian dia tahu apa-apa. Ya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Saya orang yang paling benci dengan tugas administrasi. Saya enggak suka yang namanya yang mengetik itu. sejak saya kerja dan terjun, dan memang juga karakter saya orang lapangan, saudara. Ketika saya kerja di Astra, saya di marketing, dan kita punya admin sendiri. Sebagai orang marketing, kita punya admin, sales admin untuk kerjaan ini dan itu. Terlatih lagi kerja untuk tidak kerja. Terlatihlah saya kerja untuk gak usah ngurusin file-file administrasi segala macam. Tapi ketika mulai pelayanan, lalu saya pikir-pikir, aduh ini perlu PowerPoint. Buat saya itu menderita banget itu. Buat yang lain mungkin seneng. Tapi buat saya itu sengsara setengah mati. Tapi karena saya pikir, saya harus bikin. Saya mau bikin yang terbaik. Ya minimal. Saya sudah bisa membuat apa yang saya mesti sampaikan. Dan hari ini saya bersyukur untuk membuat materi bagi saya tidak menjadi kesulitan. Saya enggak usah muter-muter untuk membuat satu ini itu. Nah bagi saya itu berkat Tuhan. Tuhan baik. Jadi saya bukan cuma bisa bikin PowerPoint, saya bisa dapat ide. Bisa bikin skema, bisa dapat apa. Ada aja kelepuk. Kalau saya pikir-pikir duduk diam. Ih kok gue bisa ya? Thanks God. Maka saya akan berdiri berkata, kalau kau tidak bisa ingatlah ke orang kurang diberkati Tuhan karena kemalasanmu. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Tapi kalau kau cinta Tuhan dan kau melayani Tuhan, akan terlalu banyak Tuhan tambahkan padamu. Itu kan kalimat Tuhan sendiri kan? Kalau kau memakai apa yang ada padamu akan ditambahkan. Tapi kalau tidak, apapun yang ada akan diambil semua dari kamu. Nah prinsip inilah yang Paulus kembangkan sehingga kita menjadi orang yang cakap, yang dipercayakan. Bahkan dipercaya oleh jemaat itu menjalankan tugas-tugas kita. Dan Paulus berkata dalam wibawanya menarik bagi saya. Kalau ternyata penting, aku juga harus pergi. Aku akan pergi bersama-sama dengan kalian. Tetapi kalian dalam hal ini menjadi bagian yang paling penting. Bagaimana mereka harus pergi. Tetapi Paulus akan menyertai. Paulus tidak mau ribut urusan pegang uang. Saya kagum katanya. Prinsipnya menarik. Kalian kumpulkan. Kalian tanggung jawab, kalian kirim. Perlu aku ikut, aku akan ikut. Tapi emban tugas harus kau selesaikan. Paulus tidak pernah tertarik ngumpulin uang untuk dibawa sendirian. Apalagi kemudian bilang, ini dari kami. Lalu seakan-akan dia yang prestis karena dia nongol sendirian. No! Ya, saya terobsesi dengan belajar begini. Saudara. Menarik. Ya. Sehingga semua orang belajar untuk melakoni kehidupannya. Belajar menikmati hari-harinya. Belajar memainkan perannya. Supaya kemudian mereka bisa hidup dan bagaimana soal bantuan itu menunjukkan sikap prinsip yang jadi penting. Sehingga kita bisa belajar kalau kita lihat di Kisah Rasul ini bukan soal ngumpulin uang dan bagi-bagi. Enggak. Sudah terlalu banyak Paulus bicara bukan? Prinsip uang itu apa? Bahkan untuk sebuah pelayanan Paulus bilang hakku untuk menerima upah. Tapi bagiku upah kalau aku tidak ambil upahku itu. Ketika aku memberitakan Injil itu. Hebat ya. Saya boleh membayangkan ketika semangat itu mulai mewarnai kita semua ya. Terlalu banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, saudara. Tapi kalau kita merasa semua kita menderita dan susah, kurang uang, saya juga gak tahu lagi mau ngomong apa. Iya kan? Ingat, bukan seberapa besarnya yang bisa kau berikan. Berikan dari apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah minta kalau kau kasih besar berarti kau hebat. Tidak ada ayatnya itu. Bahwa di gereja seringkali orang yang memberi persembahan besar itu paling diakui. Ya itu urusan gereja yang salah itu. Tetapi berapa yang ada padamu? Itu yang harus kau berikan. Tapi jangan hina dirimu dengan tidak memberikan apa-apa. Belajarlah pada janda miskin itu dan malulah. Karena janda miskin itu tidak mati karena apa yang diberikannya. Ia hidup dalam iman percaya yang sungguh. Tapi berikanlah dengan tepat arah, berikanlah dengan tepat guna, berikanlah dengan cara yang bertanggung jawab. Lakukanlah dan berikanlah dengan disiplin. Kau latih dirimu, kau kumpulkan apa yang ada, lalu kau bikin. Wih, buat saya itu menarik, saudara. Ternyata orang memberi itu didisiplin loh. Kita mesti membangun self-disiplin kita, menyisihkan apa yang ada pada kita. Tapi saya pengen beli ini nih, pengen beli, silakan. Tapi jangan ganggu pemberianmu. Waduh menarik ya. Dia tidak larang untuk kita melakukan apapun. Tapi jangan sampai mengurangi pekerjaanmu dalam melayani Tuhanmu. Ini yang menjadi menarik. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, bagaimana juga Paulus menyatakan perasaannya dan kerinduannya terhadap jemaat. Lalu dia berkata, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. karena dia mau melintasi Makedonia dan dia mampir di Makedonia, lalu dia ke Korintus. Dan aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, ya, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Musim dingin selalu menjadi musim di mana orang tidak bisa pergi sana sini. Itu akan menjadi kesulitan tersendiri, apalagi di waktu lampau. Ya, masa kini kalau kita mau jalan musim dingin, banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Di waktu lalu kalau kita mau jalan nerobos salju, itu beratnya setengah mati. Medan tidak gampang. Ya, musim dingin akan menjadi selalu ekstra bagaimana menyiasatinya. Sehingga ketika Paulus kemudian dikatakan akan berhenti dan berbicara pada kalian di waktu musim dingin, ya, lalu bagaimana kemudian aku bisa melanjutkan perjalananku? Saudara-saudara, Paulus seringkali juga bahkan berhenti di beberapa tempat di dalam Kisah Rasul kalau kita baca. Berhenti kenapa? Karena gak ada biaya lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, sekarang aku sesudah menerima bantuan dari rekan-rekan akan melanjutkan perjalananku. Saya kalau baca itu ya, seumur umur saya belum pernah jadi pelayan mesti sampai seperti begitu gitu loh. Ya, membuat saya gak bisa kemana-mana, ya, karena duitnya gak ada. Sehingga kadang-kadang kalau saya baca gitu saya malu tuh. Duit ada aja kita ribut. Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir ya, aduh manja amat kita zaman sekarang ya. Paulus saja gak begitu. Tetapi ada yang menarik lagi. Jangan bilang anak Tuhan tidak mungkin kekurangan. Betul, tapi pengertian apa? Paulus bisa gak jalan kagak ada duit. Sampai waktu Tuhan itu tiba. Baru dia berangkat. Jadi jangan bilang kalau anak Tuhan gak mungkin gak ada duit. Kita mau bangun apa saja pasti ada duit. Anak dunia memang begitu. Apapun ada. Karena bisa ngerampok kiri kanan dia kan. Bisa nipu dia kiri kanan. Anak Tuhan mah enggak tuh. Dia tunggu kapan Tuhan beri. Seringkali jadi pahit dan susah. Tapi kita mesti berani, saudara. Kalau betul kita anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, jangan cuma kita berusaha mencitrakan diri kita sebagai anak Tuhan, tapi kualitas kita sebetulnya enggak. Ya. Saya jujur saja paling enak dengan negara kita ini sekarang. Semua mau mencitrakan dia baik. Ngomong jangan ada korupsi, depan matanya pun berlangsung. Yang gampang untuk diatasin pun jadi ribetnya setengah mati. Enak muak gitu. Makin muak tiap hari kita ngelihatnya. Yang melaporkan barang yang salah pun bisa masuk sel. Siapa yang tak gendeng? Yang jelas-jelas pelakunya enggak masuk. Ini ada orang korupsi ditangkap, masuk sel. Lah yang dikorup siapa, yang nyetor siapa, yang terima siapa? Yang nyetor masuk sel, yang terima enggak jelas. Bagaimana ceritanya ada penerima kalau enggak ada pada pemberi? Kalau enggak ada penerima itu kan omong kosong besar itu. Anak kecil pun tahu. Kalau dia disebut pemberi suap pasti ada penerima saja. Kalau enggak bisa membuktikan penerimanya berarti enggak ada pemberinya. Kan itu kan enggak perlu sekolah kita untuk itu toh. Tetapi itulah kita di sini. Sehingga saya kalau selalu berdoa saya bilang tamparin orang ini semua biar telanjang semua hidupnya itu. Ya, dan saya berdoa semua apa yang mereka makan itu biar itu jadi malapetaka hidup mereka. Sampai mereka berteriak minta ampun kepada Tuhan karena menganiaya banyak orang benar dan orang miskin dalam hidupnya. Kalau kalian tahu itu doa saya. Saya menjerit kepada Tuhan. Dan saya percaya apalagi kalau kita sudah anak Tuhan ya, jangan bermain-main dengan Tuhan yang hidup itu. Anak yang kusayang akan kuhajar, itu kalimat Tuhan. Itu sebab kalau saya pribadi, saya lebih suka terluka babak belur asal dipelukan Tuhan. Jangan sampai hidup saya enak tapi Tuhan lepas. Enggak ada persoalan pergumulan tapi Tuhan sudah enggak sayang sama saya. Itu menakutkan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Paulus? Kita mulai membayangkan. Tampak sederhana. Sampai kemudian dikatakan aku bisa melanjutkan pertolonganku. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan pertolongan apa perjalananku. Wih, keterlibatan jemaat dalam pelayanan itu terasa banget ya. Memang benar juga gimana Paulus mau melanjutkan perjalanan. Kalau kemudian jemaat tidak kumpulkan apa yang dicukupkannya. Apa yang diperlukannya. Tetapi menarik saudara. Ada satu waktu kalau dia berkunjung ke Makedonia. Apa enggak jungkir balik mereka ngumpulin uangnya. Ada satu waktu jemaat juga lagi kesulitan. Karena jemaat adalah orang kebanyakan. Apa yang dilakukan Paulus? Bikin tenda loh. Dia enggak ngerengek. Tapi dia bikin tenda bukan memperkaya dirinya. Maka saya melawan orang-orang sekarang yang bilang pendeta-pendeta. Kita bisnis karena seperti Paulus. Penipu itu. Enggak ada ayat Alkitab bilang gitu. Paulus itu by case. Dia bukan pedagang tenda tulen dia. Dia bikin tenda ketika tidak ada lagi dana untuk mau membiayai pelayanan. Dan dia harus pergi. Dan jemaat tidak punya uang. Dan dia tidak mau membebani orang yang susah. Dibebaninya lah dirinya. Dia rasul, dia bikin tenda juga. Habis itu dia pergi. Kalau namanya bisnis, ya kita bisnis terus-terusan. Yang sekarang itu begitu. Kasihan kan? Karena itu sebetulnya terjadi kesalahan-kesalahan yang perlu kita luruskan. Dan kita mesti melihat dan kritis pada situasi seperti ini. Saudara. Saya punya beberapa peluang, ada satu orang rekan datang bilang dia mau buka ABCDFG, saya kasih tahu kamu bla bla bla bla bla. Ringkas cerita selesai. Oke, Pak. Kita tanah udah, bangunan udah, apa semua sudah ada. Pak, saya mau minta Bapak ya, diajak makan saya. Entah apapun namanya Bapak, terserah lah kalau saya kasih. Pak, saya tahu Bapak, Bapak kalau sebut komisaris pasti gak mau. Oke, saya bantu kamu. Tapi sorry Pak, nanti kita kasih Bapak tiap bulan ya. Kalau itu kamu kasih tiap bulan, ya gak usah kita terusin. Saya akan bantu kamu apapun. Kalau kamu kasih urusan nomor 8 itu. Tapi saya akan kerja. Saya gak bisa terima gaji tiap bulan. Terikat dengan kamu. Tetapi kalau saya komit, saya bilang bantu, pasti saya bantu. Tapi saya tidak pernah mau. Kalau saya mau, saya sudah jadi komisaris di beberapa tempat. Saya bisa disebut advisor yang terima gaji every month. Saya punya income tiap bulan. Dan itu bukan satu dua, puluhan, juta. Tetapi saya sadar betul kalau itu terjadi, nyamanlah hidupku dan mungkin aku akan berhenti mikirin itu terus. Bersilat lidahlah aku demi mempertahankan itu. Dan saya tidak mau di situ. Tapi kadang-kadang saya pikir-pikir bodoh juga ya. Kan saya gak nawarin diri itu. Diminta kok. Dan saya punya skill itu. Bukan gratisan kok. Tapi kemudian saya pikir-pikir apa yang dikerjakan Paulus betul ya. Dia bikin tenda. Habis itu dia gak mau terikat. Karena bukan uang yang dicarinya. Menolong orang kan harus ya. Siapapun bisnismen kesulitan, mau konsultasi, mau ngomong, ya saya mesti dong. Kan jahat sekali otak saya. Kalau itu untuk, saya dapat apa ya? Namanya saya memanfaatkan orang susah untuk saya dapat uang, kan begitu. Bahwa ada orang mau ngasih, itu urusan dia. Susah membangun sikap memang gak gampang. Karena kadang-kadang jujur saja saya pikir tadi kayak saya bilang, saya kayaknya bodoh juga ya. Itu kan kesempatan, toh saya gak minta. Saya gak masuk di aktenya. Tapi ada rutinnya. Karena maaf, kalau saya masuk ke situ saudara, jujur saja, kuat sekali posisi saya. Karena saya pendeta. Dan orang itu kok sudah sama pendeta bisa takutnya setengah mati kan. Mendingan pegawainya di PHK sama dia. Jangan sampai pendeta yang diutak-atik sama dia. Itu buat saya case flow bagus. Apalagi saya bembel apa bumbu-bumbu lagi kan. Bagus, yang kamu beri ini saya pakai untuk pelayanan. Waduh, makin ngeri lagi dia. Mesti naik itu tiap bulan. Banyak kan yang bisa kita angkal-akalin. Tapi saya tidak mau berurusan dengan Tuhan urusan itu. Saya hanya mau berurusan dengan Tuhan. Karena saya layani dia dan saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Membangun sikap seperti ini sesudah perlu di kehidupan kita. Belajar untuk menyikapi dan tidak terlalu cengeng terhadap diri, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu Paulus berkata, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas saja. Aku akan dapat tinggal lama dengan kamu jika diperkenankan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai pada hari raya Pentakosta. Kenapa? Di Efesus juga rupa-rupanya Paulus mengalami kesulitan susah. Ya. Di Efesus Paulus mengalami kesulitan apa? Karena dia katakan, aku akan tinggal di Efesus, tetapi ya, banyak orang-orang yang menentang di sana. Namun, sekalipun banyak penentang di sana, aku akan tinggal di sana. Ternyata Paulus tidak memilih tinggal di tempat di mana dia enjoy life. Saya pikir-pikir ini rasul gendeng juga ya. Udah capek pelayan, pilih tempat tinggal di mana? Bukan enjoy life. Dia pilih tinggal tempat tinggal di mana? Di mana dikatakan ada binatang buas di Efesus. Digambarkannya itu orang-orang yang menganiaya dia. Karena di Efesus memang bagaimana pelayanan Paulus itu disikat, dihajar habis-habisan. Sehingga dia menjadi kesulitan di dalam kehidupannya, saudaraku. Bagaimana Paulus merasakan kesulitan berat, bagaimana Paulus berkelahi, bagaimana Paulus bertanding untuk bisa memenangkan pertempuran yang dihadapinya. Nah, di sini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana para pelayan itu menjalankan tugas-tugas dan prinsip yang mereka emban. Sehingga kemudian Paulus berteriak kepada orang-orang di Efesus. Dia tinggal lebih lama di Efesus karena ada perlawanan. Kenapa? Dia mengajar di Efesus, Kisah Rasul menceritakan. Tapi waktu dia ngajar, berapa orang menentang dia. Ya. Kemudian sampai terjadi huru-hara di Efesus. Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Coba kita lihat di dalam Kisah 19 ayat 8 sampai 10. Sehingga apa yang dipilih oleh Paulus ini bagi saya pilihan tidak lazim. 19, 8 sampai 10 dikatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar mereka dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, ya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan apa? Mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan muridnya dari mereka. Dan tiap hari dibicara di ruang di Tiranus. Ya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia datang, pergi lagi, murid-muridnya terpaksa diasingkannya, tapi dia tetap ada di kota itu. Kota apa? Yang membuat perlawanan kepada dia. Saudara-saudara, saya kalau ingat ya di gereja-gereja kalau sudah mapan, saya kalau ingat dulu kadang-kadang saya pusing gitu ya, saya pernah mengalami kepahitan sebetulnya di gereja. Ya pendeta-pendeta kalau di gereja besar itu seringkali berkampanye, bergerilya supaya mendapat dukungan dari majelis, dia tetap jadi pendeta di tempat itu. Jangan dipindah ke cabang minus. Jadi kalau istilah kerja kita bilang cari tempat basah, pendeta pun ada tempat basahnya. Di mana jemaatnya banyak kaya-kaya, ah itu tempat basah itu. Jadi kalau pendeta gerejanya di Menteng, gereja di Tebet, enggak mau itu dipindahkan ke Bekasi sana. Berdoa itu. Ya. Doa puasa dia untuk itu. Terus berkampanye dia dari rumah ke rumah, ketok-ketok pintu, lapor sama majelis. Kalau perlu fitnah yang lainnya. Saya ngajar sekolah minggu di sebuah gereja. Pada waktu lampau, gereja kita itu masih bajem istilahnya, bakal jemaat. Jadi belum menjadi jemaat mandiri dan putaran uangnya tentu tidak terlalu banyak, bukan? Saya guru sekolah minggu, lalu saya cuma dengar satu majelis, pas lagi rapat majelis ini orang tua dari teman saya guru sekolah minggu. Lagi ngomong-ngomong, "Wih, ini Bingman, pendeta kita akan pindah." "Loh, emang kenapa? Pendeta cuma satu-satunya kok pindah?" "Kita cuma pendeta satu, mau pindah." Saya juga kecewa, "Loh, kenapa Om?" Lalu dia cerita, "Iya dia ngomong sama majelis." Lalu kita tanya dong, kalau apa yang salah ya kita coba apa, apa yang kurang apa. Dia jawabnya sederhana aja, enggak, ini bukan masalah di internal kalian kurang atau apa. Tapi saya memang minta gereja A, gereja yang sama tapi jauh lebih besar. Ya, kalau bukan mau bilang kalinya, 5 kali lebih gede dari gereja kita lah, bukan 2 kali. Gereja itu minta saya, yang kalimat terakhir yang enggak enak. Saya kan harus memikirkan masa depan saya. Aduh ma. Jadi kami-kami yang ngajar sekolah minggu itu gak punya masa depan semua itu. Pendeta kurang ngajar ini. Dia pergi saya enak perutnya. Saya kerja di Astra pada waktu itu. Semua majelis-majelis banyak orang yang cukup berjuang, cukup baik. Ini kita juga bisa pindah ke gereja gede. Ngapain mesti di situ? Saya guru sekolah minggu dan kita tidak menerima sepeser pun uang. Keluar uang iya. Anak-anak mau cara seri kita modalin. Karena saya orang kerja. Mobil saya biasa dipakai untuk pelayanan gereja. Saya ngajar sekolah minggu, iya keluar duit juga, iya. Gimana gak sakit hati, saudara? Dengerin gitu. Ya, dari dulu saya terkenal vokal kalau di gereja. Saking vokalnya gak pernah lolos jadi majelis. Buru-buru, kalau sudah ada yang nyalonin, nama saya pasti dicoret, cemplungin ke tong sampah. Gak bisa lolos. Cari tempat di mana masa depannya terjamin. Emang Tuhan gak jamin masa depan dia? Kadang saya mikir, saya memang tahu sih begitu saya hitung dia pindah, pasti langsung ganti mobil tuh. Ya gereja waktu itu masih pakai dia kijang lama, itu pasti langsung pindah, langsung kijang baru deh tuh. Karena di gereja yang sebelah sana kita tahu kan standarnya. Pendetanya dapat apa? Ah, ampun, ampun. Terus saya hitung-hitung rumahnya dia dapat sekian ini. Ya, cuma 2 kamar. Kalau sana dapat 3-4 kamar. Dan itu kan kira-kira gitu ya. Kita bisa ngitung kan. Gila ini orang satu. Dia tinggalkan gereja itu. Yang kagak ada pendetanya. Belum lagi mbok ngomong dari awal bantuin cari pengganti sopan santun lah. Itu aja masih jengkel kita kan. Ini pun gak ada. Sampai beberapa majelis itu sempat goncang. Ngapain kita pelayanan kalau pendeta aja begini modelnya? Ya, jadi dia berhasil untuk membuat orang memikirkan melayani Tuhan apa enggak. Mestinya pendeta itu menggugah orang untuk bisa melayani Tuhan. Tapi ini untuk pikir meninggalkan gereja. Gila ya. Saya enggak percaya orang-orang seperti itu hidupnya akan diberkati Tuhan. Mungkin uangnya akan tambah banyak. Tapi hidupnya itu akan makin susah. Gak akan ada kehormatan pada orang-orang seperti itu. Sesudah hari ini saya berdiri dan saya jadi pendeta. Hari ini saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan luar biasa. Betul. Di mana ada tantangan jangan cengeng dan jangan lari. Pelayanan yang kita hadapi, yang kita kerjakan. Luar biasa itu. Kayaknya badannya gak pernah berhenti. Kalau perusahaan kita berusaha, gonjang-ganjung, tambah gede kan? Begitu pondasi kuat, tantangan berkurang. Kita tinggal create lagi lebih. Melayani Tuhan, belum mak. Kagak ada habis-habisnya. Sampai kau bunuh-bun pun kita stres. Ya. Saya kalau pikir-pikir ya, ini contoh sederhana kalau kita bilang Mika. Makin gede Mika diberkati Tuhan, makin banyak sarjana lulus, makin banyak anak-anak universitas. Senang ya? Senang. Susah? Susah juga, karena makin banyak kosnya. Ini kapan untungnya? Sampai bengkok. Jadi kalau gitu gimana supaya aman? Jangan gedein. Iya dong, kecil-kecil aja. Kalau gede makin pusing kita nanti. Makin stres kita nanti. Nah ini tahun ini sudah naik, tahun depan naik. 3 tahun ini paling gak naik-naik terus nih. Karena jumlah siswa yang bertambah. Ya kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, waduh, salah juga ini ya. Kita cita-citanya kelewat bagus. Supaya maju banyak yang ditolong. Lupa, banyak yang ditolong, banyak peluru yang diperlukan. Banyak biaya yang diperlukan. Sekolah lain enak, tambah muridnya, tambah untungnya. Kita cuan apa? Kalau orang Cina bilang kita bukan cuan ya, tapi ciong. Apa sudah? Musuhan udah. Apaan ini? Nambah orang nambah susah. Mendingan jangan nambah kan. Kita bikin sekolah kita ini gantung terus kan. Pokoknya gengsi kita kan ada kan, kira-kira gitu sudah cukup lah. Gereja terus tambah. Mau berkembang gampang. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh persoalannya makin serius. Ya. Saudara tahu kalau ditambah jemaat, tambah yang konseling, capek kepala ini. Kecuali kita bikin standar kan, jangan konseling dengan pendeta Bingman. Kan asik juga kan, saya khusus hubungan dengan Tuhan. Buset, konseling sama yang lain aja. Kadang-kadang ke tempat kita orang gereja luar pun yang gak jemaat kita berkonseling ke tempat kita. Gereja ke tempat kita gak pernah, kolekte gak nyetor. Konseling jalan terus. Tapi ini fakta saudara. Loh kenapa kamu gak ke gerejamu? Oh, sama Pak Pendetamu coba tanya. Aduh Pak, kalau Pak Pendeta saya bisa, saya gak ke Bapak. Alamak. Ya, mulut saya memang tertib aja ya. Saya bisa bilang. Mestinya kalau udah begitu kamu jangan di situ dong. Pindah ke tempat saya dong. Bisa kan? Tapi saya gak pernah mau minta orang pindah ke kita. Sorry. Kalau Tuhan mau taruh dari sini, Tuhan taruh. Kalau enggak ya sudah. Kita lakukan bagian kita. Elegansi kita berkelahi. Kalau ada 1.000 orang bersama dengan saya dalam pelayanan, lalu sisa 10 yang setia pada Tuhan, saya terhormat kok. Saya tidak mimpi jadi 2.000 yang tidak jelas. Jadi 10 tidak apa-apa. Saya belajar dari kasus Gideon. Bawa ribuan cuma puluhan ratusan orang aja yang bisa dipilih. Kadang-kadang Tuhan memang susah sih ya, maunya apa ya. Itu sebab apa yang dikatakan Paulus menarik. Aku akan tinggal lebih lama di situ. Kenapa? Karena ini kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Wai Che itu dalam bahasa Chinese Mandarin ya. Spellnya saya enggak yakin. Wai Che. Begitu ya? Pak Thomas tahu enggak? Enggak ngerti ya. Berarti saya paling pintar, enggak apa-apa saya terusin ya. Jadi kan enggak mungkin ada yang tahu salah toh. Itu adalah satu huruf dengan dua sisi. Opportunity ya, sama tadi tantangan tadi. Jadi challenge sama opportunity itu pada huruf itu dua kandungan. Ini huruf menarik sekali. Jadi di dalam tiap tantangan itu ada kesempatan. Ya, sehingga dalam linguistik Chinese itu huruf yang sangat hebat sekali. Maka kalau kita pikirkan susra, di dalam kandungan seperti itu ketika menghadapi krisis 98, istilah itu keluar. Banyak dipakai, karena itu menjadi falsafat Chinese memang yang hebat. Tetapi kalau kita baca Alkitab, jauh ke belakang sana, udah kok. Ada banyak penentang, tapi aku tidak akan berhenti. Karena itu akan jadi opportunity. Beda ya, kalau kita ada tantangan, lari semua. Wah, janganlah, terlalu berat, janganlah, terlalu susah. Kita enggak tanya, lu penting enggak kita di situ? Kalau penting sesusah apapun ya kita di situ. Jangan takut dong. Ya. Itu sebab dalam pelayanan sesusah enggak gampang. Demi Tuhan yang hidup, belajarlah kalian melayani bersama dengan saya. Jangan pernah terpisah dari saya hanya karena kau enggak suka caraku. Tapi kalau aku enggak benar, nah jangan. Tinggalkan, jangan ikutin. Ngawur ini si Big Man ini, motivasinya enggak beres. Tinggalkan. Tapi kalau caraku supaya cocok sama caramu, begitu cocok sama caramu enggak cocok sama yang sebelah. Mati berdiri aku kalian bikin. Ketemu 10 orang pasti 10 beda-beda. Yang satu bilang Pak Big Man terlalu begini, yang satu bilang, "Oh, wah, harus begitu, Pak. Saya setuju." Karena tipe saudara juga beda-beda kan. Saya pun enggak bisa saudara jadi kayak tipe saya. Tapi ayo yuk, pelayanannya penting enggak nih? Penting. Benar enggak nih? Ya ayolah tunduk pada yang benar itu. Lupakan selera kita kan. Lakukan yang apa harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita maju dalam pelayanan yang luar biasa ya. Yang menjadi penting jangan cengeng. Ya. Jungkir balik kita tahun melayani. Mungkin tim musik kita ini kalau enggak dipaksa-paksa terus enggak jadi-jadi ini. Ya. Itu sebab saya bilang, kalau kalian enggak, kita jelek pasti ini, banyak yang bilang jelek kurang. Memang jelek, siapa bilang bagus. Tapi lebih bagus dari yang kemarin. Kemarin lebih jelek lagi. Paling enggak kan sudah jelek, walaupun tidak banget jelek-jeleknya kan ya. Jadi kalau mas jelek banget, makin bagus, tapi masih di level jelek. Tapi jangan lupa loh, kalian sudah jelek level 10 tapi sudah bagus. Udah naik tingkat 10 kalian, dibandingin tingkat 1 dulu. Perlu berapa waktu? Tergantung berapa berani kalian berkorban. Kalau semua pemain musik ini di rumahnya belajar musik, lagunya diapalin satu-satu aja. Tinggal kumpul diharmonisasi, pasti lebih cepat. Terserah kalian mau latihan berapa banyak. Terserah kalian mau dipakai Tuhan seberapa hebat. Tapi kalau kalian cengeng demi Tuhan yang hidup, segitu-segitulah kalian terus sampai mati. Malaikat pun gak tertarik lagi makanya kalian jadi tim. Malaikat bilang, tim cadanganlah kau tunggu mati, semua baru kau yang main. Jangan mau, karena itu belajar. Begitulah pelayanan saudara, gak ada enak. Mana kita bisa ya? Kalau kita pelayanan sama 10 orang, 10 kepalanya, 10 maunya. Itu pelayanan. Karena itu apa yang dikatakan Paulus, penentapa banyak penantang, tetapi aku akan punya kesempatan, aku akan garap habis-habisan. Injil harus diberitakan. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam gairah dan semangat yang Paulus kerjakan ini. Jadi saya pikir ini semangat yang harus kita kembangkan dalam kita bergereja. Saudara. Sampai engkau akan melihat dan berkata, aduh Tuhan, terima kasih. Kalau ingat dulu aku begini. Waduh, thanks God kan gitu ya. Menerobos, melakukan yang Tuhan mau. Saya harap ini tahun depan kita lagi mau pikirkan banyak hal. Ya, saya nanti masih mau rapat sama pengurus mau kita pikirkan. Karena saya akan menambah beberapa seri lagi tahun depan. Ya, saya akan mengangkat seri 10 hukum, saya akan mengangkat seri 2 Bapa Kami. Saya akan mengangkat seri pengakuan iman rasuli dalam setiap tahun. 10 hukum saja paling enggak ada 10 seri. Ya. 2 Bapa Kami minimal 6 kali. Bahwa pengakuan iman rasuli bisa 12 tapi bisa mungkin 6 kali. 6 kali minggu ya. Tiap tahun akan ada. Lalu beberapa bagian-bagian lain saya akan angkat terus. akan lagi pikirkan. Gak tahu lagi pikir-pikir ide ini kalau digabung gimana ya. Udah 7, 30, 10 gabung terus. Big Man Series. Udah mati lah gue jungkir balik. Sudah tiap minggu ke khotbah terus. Gak apa-apa. Kecuali saya keluar negeri atau keluar kota. Saya sudah komit sampai ke sana. Saya tinggal rapat dulu pikirin teknisnya bagaimana nanti. Tapi itu sebetulnya dengan khotbah terus-terusan jam 10. Ya, saya kecuali saya keluar kota. Berarti prime time saya hilang itu. Itu uang itu susah. Numpuk orang yang ngantri minta saya. Bukan masa depan, masa lalu itu. Tapi masa lalu yang luar biasa pengaruhnya. Yes. Saya harus belajar untuk bicara sama kalian apa adanya. Tapi demi rindu saya, demi bangun saya. Ya, kita tinggal bicara teknisnya bagaimana nanti rapat pengurus kita bikin, kita pikirkan. Tapi saya sudah siap. Sehingga saya bisa fokus. Ini akan menjadi pertandingan sengit, saudara. Yang harus kita garap, yang harus kita lakukan. Utang saya masih banyak. Ini istri saya udah ribut terus, kelas cagur udah saya pegang. Ya itulah penyakit saya. Memulai megang itu yang susah. Jadi kalau dipegang separuh, padahal tinggal duduk aja, gerbuk-gerbuk semua selesai. Tapi saya mesti beresin semua. Dalam 1-2 bulan ini mesti selesai semua. Oleh karena itu, susah? Susah. Kalau dibikin, makin berat dong, Pak. Iya. Tetapi bagus enggak? Sudah pasti bagus. Tapi kan berat. Kenapa rupanya? Udahlah, badan kita banting-banting dulu ya. Karena saya jujur saja, ya, saudara. Setiap saya baca Paulus, setiap saya baca Alkitab, saya baca Petrus, saya jujur saja ngeliat mereka itu terobsesi dan saya suka malu. Gitu. Karena saya pikir walaupun saya keras kerja, jungkir balik, ya, sampai gak tahu hari badan bengkok-bengkok begitu. Tetapi saya pikir-pikir kalau dibanding-banding, belum lah. Belum masuk sel saya ya. Yang kedua saya naik mobil, si Petrus, si Paulus jalan kaki semua itu. Paling enggak zamannya enggak naik kereta kuda dia kan. Saya jauh lebih bagus dari dia. Dia tinggal satu tempat, pergi lagi tempat lain. Enggak terbilang orang kaya si Petrus. Saya terbalik, enggak terbilang miskin saya. Jadi masih lebih bagus hidupku dari dia. Kenapa aku mesti cengeng banget ya? Tiap saya pergi Israel, tiap saya bayangkan mereka, tiap saya berpikir, tiap saya merenung pribadi, saya pikir, waduh, saya kan kalau pergi saudara di sinilah Petrus dianiaya, di sinilah Yesus jalan. Kadang-kadang habis itu saya mikir lagi ya, ini gue ceritain semua begini-begini. Dah, kita aja hidupnya enak-enak semua ya. Ada persoalan dikit aja cengengnya setengah mati. Saya pikir lagi, makin membebani jadinya. Dalam pengertian, berapa enaknya sebetulnya hidup kita ini. Karena itu saudara, ayo kita berkelahi. Di mana tantangan ada, ingat, di situ kesempatan besar. Kalau banyak orang bodoh di sekitar kita, ingat, itu kesempatan kita menolong mereka menjadi pintar. Kalau banyak orang jahat di sekitar kita, ingat, itu kesempatan kita menolong mereka jadi baik. Pak, tapi sedih yang 10 cuma 3 jadi baik, apa boleh buat? 12 murid Tuhan Yesus, satu brengsek namanya Yudas. Enggak bisa juga 12-12 bukan. Tapi asal jangan dia jahat gara-gara niru kau. Nah kalau itu masalah itu. Tapi kalau dia jahat karena jahat pada dirinya, apa boleh buat? Kamu sudah jadi model, sudah habis-habisan, tetapi dia enggak tetap bisa belajar. Ya apa boleh buat? Ayo kita bertanding, saudara. Jadi role model. Enggak selalu semua orang bisa ngerti dan nerima kita, menghargai kita. Tapi paling enggak tidak belajar apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita kerjakan, jejaknya itu akan terlihat. Dan jangan takut, kau tidak akan sendirian. Tuhan akan menolongmu. Tapi suri ya, berkat Tuhan tidak sama dengan bertambah uang. Berkat Tuhan tidak sama dengan makin sehat kau. Enggak. Akan banyak hal yang semakin berat kita hadapi. Terasa sulit. Tapi jangan takut. Jangan lupa ya, kalau sudah pengalaman kau melewati 10 kesulitan tahun lalu. Sekarang buat bikin 20 pengalaman juga. Tahun depan jadi 100 kesulitan. Lalu ada orang sulit datang sama coach, aku sulit banget, baru kesulitan ketiga itu. Kira-kira kau ngomong apa? Kau baru 3 sudah ribut, kau belum 97 lagi. Kan begitu kau ngomong kan? Karena kau udah punya modal. Tapi kalau aku bilang, kau jangan ribut kau gitu. Bapak pernah ngalamin. Belum sih. Diam bapak, kata. Matilah kita. Kita ini maki-makinya kan. Bapak tahu bicara saja, bapak sendiri gak pernah ngerasakan. Betul lah. Aset lu itu. Jadi berdoalah kau. Supaya 1000 kesulitanmu. Sehingga kaya kau. Asetmu banyak. Yes. Berdoalah kau. Tantangan banyak. Terobos. Supaya limpah pengalaman hidupmu. Kan itu semua kalian perhatikan. Tantangan banyak, yes. Tapi kesempatan besar. Tantangan jadi pemuji, tantangan jadi pengkhotbah, tantangan main musik, yes. Tetapi itulah kesempatanmu untuk menunjukkan. Kesempatanmu untuk menikmati. Boleh melayani Tuhan. Dan akhirnya kau bisa melihat bagaimana Tuhan menolongmu. Kecuali kita sudah menjadi bodoh dan kehilangan kesempatan itu. Karena jangan lupa ya, umur kita terus tambah, tambah, tambah, dan tambah. Kesempatan itu satu waktu akan apa? Pergi seturut dengan usia yang bertambah. Dulu waktu kau masih kuat mestinya bisa. Sekarang kau sudah lemah, udah kurang. Kan gitu ya? Dulu gini, dulu gitu. Udah kurang, kurang, kurang. Saya kadang-kadang pikir ya, saya olahraga, saya gini, badan saya lebih enak. Tapi gak tahu nih, bengkak-bengkok susah banget ngejarnya. Supaya betul-betul fit itu kayak apa gitu. Rasanya tiap minggu sudah begini, begono, tetap aja. Saya gak tahu sampai kapan. Tetapi yang saya tahu cuma satu, jangan menyerah. Yang saya tahu cuma satu, kerjakan. Ya, saya akan close dengan perenungan saya, Sasa. Saya suka mikir kalau saya sudah 60 Tuhan kasih, lalu masuk 70, gedebuk prok, di kursi roda misalnya gitu ya. Kira-kira aku masih khotbah, jujur aja, kalau laku aku masih jalan. Ya, saya akan jalan. Pernah Natal satu kali kita harus Natal. Saya di rumah sakit di infus, saya minta izin sama dokter. Udahlah dok, bawa infusnya dong. Nggak dikasih sama dokternya. Sorry, kondisi kamu rawan saya nggak mau. Ya, saya cuma respect sama dia dan saya harga dia. Ya udah dok kalau memang gitu. Tapi kalau mau sendiri, mestinya aku jalan. Udahlah dok, gue duduk di kursi roda lah. Tapi kesempatan kasih lah. Maaf, maaf, maaf. Saya tahu kondisi kamu. Ini bukan cuma flu, bukan cuma demam. Kamu mau khotbah, ini urusan kamu jantung. Lo teriak-teriak khotbah situ, lo mati duduk. Gue yang kena. Pikirnya benar juga ya. Udah saya tanda tangan. Bukan soal itu. Karena dia majelis Kristen juga. Saya ngerti keinginanmu. Kalimat yang terakhir yang saya susah. Emang Tuhan gak pakai saya untuk bicara sama Pak Pendeta? Alamak. Terakhir dia melaku udah kalimat itu kan. Iyalah dok. Masa pendeta aja yang ngomong ya. Dokter juga Tuhan pakai untuk ngomong. Saya duduklah di situ. Di rumah sakit lah aku. Yang bisa aku kerjakan cuma satu, rekaman untuk siaran RPK. Rekamanlah saya di rumah sakit. Saudara-saudara, orang pikir saya masih di rumah. Loh, kemarin bapak saya dengar di radio, yalah rekamannya di rumah sakit. Ya kau dengarlah. Geli juga kadang-kadang ya. Kayak kalau di rumah sakit dokter bilang, oke kalau situ lu tidur situ, gua awasin, gua liatin. Tapi keluar enggak. Ya. Karena buat saya sih sederhana ya, kalau hidup Tuhan kasih apa sulitnya ya, ya kita cuma bijak seperti yang saya selalu bilang, makan obat itu pelihara dirimu, matimu mana ada bisa khawatir, orang sehat walafiat besok gerubuk tahu-tahu udah mati dia, mana kita bisa ngomong, ya biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita menikmati tantangan di pelayanan kita. Ingat, jadi kalau ada kawan sepelayananmu yang menjengkelkan kau, selama ini kau udah jengkel, kesel, mikir-mikir mau mundur, pulang berdoalah kau. Tuhan ampuni aku. Kau kasih aku rezeki, ku lupakan semuanya. Baru tahu aku itu rezekiku. Tolonglah aku supaya bisa berkelahi dengan diriku. Kalau dia enggak berubah, urusan dia lah itu. Tapi urusanku Tuhan, aku semakin mengerti kehendakmu. Selamat menikmati pergumulanmu, selamat menikmati tantanganmu. Supaya bisa kita ketemu di surga ya. Kalau enggak saya kasihan juga, capek aku tiap minggu ketemu kau, tahu-tahu ku cari-cari nanti surga, mana kawan itu? Malaikat bilang enggak masuk list, man. Alamak. Gagal laku kalau gitu. Enggaklah, itu memang setan yang ku taruh di sekitarmu. Aduh. Jangan ya. Tapi saya rindu kita semua sama-sama ke surga yang mulia itu. Selamat menghadapi tantangan dan jangan lupa itu kesempatanmu. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh, kita berdoa pribadi. Siapapun kita tidak suka tantangan, tapi disitulah Tuhan menaruh kita seperti domba di tengah serigala. Kesulitan datang silih berganti, itulah titik jangan kita menyerah, tapi mengukir prestasi dalam melayani Dia. Godaan datang salah berganti, silih berganti, kita harus berani berkata tidak, dan ya terhadap kehendak-Nya. Berdoalah. Temukan dirimu. Lihat kejengkelan yang muncul dalam pelayananmu hari ini. Katakan, Tuhan, ajari aku mengerti kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ada banyak pergumulan hidup. Pernak-pernik yang harus kami lewati, persoalan, bahasa jengkel, tekanan. Kuatkan kami. Karena kami tahu memberitakan Injil-Mu, hidup sebagai pelayan-Mu adalah penting dan yang terpenting dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami supaya menjadi saksi. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, supaya kami bisa memainkan peran sebagai suami, istri, orang tua, atau anak yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tahu menempatkan diri, tahu memproses diri kami dalam hidup ini. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan keluarga, persoalan ekonomi, pekerjaan, sakit, penyakit, atau urusan lainnya, Tuhan tolong kami. Supaya kami dimampukan bisa melewati, melihat kemenangan demi kemenangan, Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk saudara kami yang sakit, jamaah mereka, berkati, sertai, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk keluarga Nona dan An-An, untuk ibunya yang Tuhan sudah panggil. Beri mereka kekuatan penghiburan seluruh keluarga yang sekarang ada di Manado. Biarlah kepergian Mama yang dicintai memberikan kenangan kehormatan tersendiri bagi seluruh keluarga. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan akan kehidupan semua kami. Berkati sertai kami di kehidupan kami. Gereja-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, rekan pengerja, rekan pengurus, beri kami kesatian, mampu bahu-membahu, saling mengisi, saling melengkapi dan bukan merongrong. Sehingga hidup kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus menjadi hidup yang indah. Ajar kami memproses diri kami dengan segala keunikan yang ada, sehingga kami boleh saling mengisi dan melengkapi dengan cara yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk rencana pengadaan gedung, entah apapun, biarlah menjadi kehendak Tuhan sendiri. Kerinduan kami untuk membeli tempat di Salemba, mengembangkan ke samping, ataupun tempat baru yang Tuhan akan berikan, kehendak-Mu yang jadi. Pengumpulan dana yang sudah dilakukan, biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan juga. Hanya kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam kasih-Mu, jadikan kami laskar-Mu. Kesungguhan, kesatian kami, Tuhan juga tolong, supaya kami boleh saling menguji diri, tidak membenarkan diri. Sehingga kami boleh menjadi tubuh yang lengkap. Berlomba untuk berubah. Menyenangkan hati Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan kami sebagai anak bangsa. Tolong kami untuk mengambil kontribusi, memberikan sumbangsi yang jelas. Lewat pekerjaan, kesempatan yang ada pada masing-masing kami. Untuk para pejabat pemerintahan kami, berkati sertai mereka dalam kasih-Mu yang cinta, keadilan, kebenaran mau menegakkan. Tuhan topang mereka. Tapi mereka yang lalai memutarbalikkan fakta yang hanya menguntungkan dirinya, Tuhan kiranya bermurah hati untuk menelanjangi dosa-dosa mereka. Supaya nyata bagi rakyat Indonesia di mana pemimpin kami yang sejati. Dan orang takut untuk hidup tidak dalam kebenaran. Biarlah tangan Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk tiap pelayanan yang boleh kami kerjakan. Keterlibatan kami adalah anugerah-Mu. Dan tantangan-tantangan yang banyak kami hadapi di depan bagi gereja-Mu, terima kasih. satu pinta kami, biar itu membawa kami, membuat kami makin dekat kepadamu, setia melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.